Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan dari an-nawasikh yang kedua setelah apa? Kana wa akhwatuha, ya. Yaitu apa? Inna wa akhwatuha, inna dan teman-temannya. Ini macam yang kedua dari an-nawasikh yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar. Kita lagi di sela-sela pembahasan apa? Tentang al-marfu'at, ya kan? Kalau pada kana wa akhwatuha yang menjadi bahasanya apa berarti? Yang marfu' di situ isimnya. Adapun pada inna dan akhwatnya yang marfu'nya kebalikannya, yaitu pada khabarnya. Baik, kita baca saja di sini. Ucapan beliau al-musannif rahimahullah. Wa amma inna wa akhwa wa an wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa layta wa la'alla taqul inna zaydan qa'imun wa layta amran shakhisun wa ma ashbaha dhalika. ومعنى إن وأن التوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. أدب إن وأخواتها dan teman-temannya. Jadi sebagaimana kan ada teman-temannya, inna pun ada teman-temannya. Ya. Inna dan teman-temannya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Ya, yang tadinya jumlahnya mubtada khabar setelah dimasuki oleh inna dan akhwatnya maka berubah. Yang tadinya mubtada menjadi apa isimnya? Inna. Yang tadinya marfu' sebagai mubtada menjadi mansub sebagai isimnya? Inna. Yang tadinya marfu' sebagai khabar setelah dimasuki inna maka dia pun tetap marfu, tapi sebagai khabarnya inna. Zaidun alimun. Zaid adalah seorang yang alim. Dikasih inna apa? Inna zaidan alimun. Inna zaidan alimun. Sesungguhnya Zaid adalah seorang yang alim. Ya. Coba kita merujuk sebentar. Ya. Kita terapkan. Ya. Zaidun alimun. Ketika dimasuki kana jadi apa? Kana ya, Zaidun aliman. Ya. Kasih mazala. Mazala Zaidun aliman. Ya, sekarang dimasuki inna. Bagaimana jadinya? Inna Zaidan alimun. Ya. Kalau kana dan akhwatnya, amalannya apa? Merafakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Adapun inna dan akhwatnya, apa? Menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Ya, sama-sama kan? Nawasikh kan? Wahia dan dia inna dan akhwatnya ataupun akhwatnya, bukan akhwat tapi akhwat adalah inna. Itu yang menjadi apa? Ummul bab, induknya bab ini. Sebagaimana pada kana dan akhwatnya yang menjadi induknya apa? Kana. Kemudian anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Nanti akan kita jelaskan makna dari masing-masing dari inna dan akhwatnya. Ya. Contoh inna zaidan qa'imun. Ya, inna zaidan qa'imun. Inna harfu apa? Taukidin wa nasbin gitu ya. Harfu taukidin karena dia fungsinya apa? Mentaukid, memberikan penekanan makna jumlah. Kemudian yang kedua harfu nasbin karena dia menasabkan apa? Isim yang setelahnya. Inna zaidan qa'imun. Inna harfu taukidin wa nasbin. Zaidan ismu inna atau juga boleh dikatakan ismuha. Man subun wa alamatu nasbihi al-fathah zahira ala akhirih. Qa'imun khabaru inna atau khabaruha juga boleh, kembalinya kepada inna. Marfu wa alamatu rafi al-dhamma zahira ala akhirih. Walaita amran syakhisun. Ya. Duhai kiranya amr ya syakhisun, pergi atau datang. Syakhis sudah kita lewatkan ya. memiliki dua makna yang berlawanan. Kadang dia bermakna apa? Berangkat. Kadang dia bermakna datang. Ya. Laita harfu apa? Tamanni dan wanasbin. Ya. Harfu tamanni wanasbin. Nanti kita akan jelaskan insyaAllah. Ya. Amron ismu laita mansub biha. Wa alamatu nasbihi al-fathah zahirun ala akhirihi. Syakhisun khabar laita marfu. Wa alamatu rafi al-dhammatu zahirun ala akhirihi. Wa ma ashbaha dhalik. Dan apa yang semisal dengan itu. Ya, silakan dicontohkan untuk yang lainnya. Wa ma'na inna wa anna. Di sini disebutkan makna inna dan anna adalah litaukid. Untuk apa? At-taukid. Taukid itu mastar akada yuakidu. Ta'kid atau taukid. Dan taukid itu lebih fasih daripada ta'kid. Ya. Taukid. Yakni apa makna taukid? Yakni taqwiyatu nisbatil khabar lil mubtada. Menguatkan penyandaran khabar kepada mubtada. Lihat. Zaidun maridun. Zaid sedang sakit. Di sini dinisbahkan sakit kepada siapa? Zaid. Dan sebelum dimasuki inna belum ada penekanan ya. Penekanan nisbah ini, nisbah sakit kepada Muhammad. Tatkala antum tambahkan inna Zaidan maridun, sesungguhnya Zaid sakit, maka di sini dikuatkan penyandaran sakit kepada Zaid dengan sebab masuknya inna. Sama enggak? Ya, jumlah Zaidun maridun dengan inna Zaidan maridun ya beda, yang satu lebih kuat daripada yang lainnya. Ya, karena masuknya inna. Ya. InsyaAllah bisa difahamin ya. Ya. Fungsi dari apa? Inna itu apa? Untuk taukid. Apa taukid tadi? Menguatkan penyandaran khabar kepada mubtada. Ini antum tambahkan inna. Khususnya bagi orang yang ketika antum sampaikan berita kurang yakin. Tapi kalau tanpa inna sudah yakin, sudah cukup. Ja'a atau Muhammadun qa'imun, sudah percaya, sudah. Tapi kelihatannya kalau dia ragu, antum kasih inna. Inna Zaidan qa'imun. Tadinya Zaid tidak bisa berdiri misalkan ya. Dislumpuh atau apa. Antum katakan inna Zaidan qa'im. Sekarang Zaid sedang berdiri. Biar orang percaya. Gitu. Antum tambahkan apa? Inna. Ya sama. Anna dengan inna itu maknanya. Hanya saja yang pertama di kasrah dan anna di fathah. Dan masing-masing ada tempatnya. Ya, kalau perlu nanti kita akan sebutkan di mana tempat inna hamzahnya di kasrah. Dan anna yang hamzahnya di fathah. Kemudian kalau anna, ya kalau anna itu sama juga harfu taukid wa nasbin, tapi ada tambahannya biasanya masdarin, harfu masdar. Jadi anna itu huruf masdar, itu bedanya. Nah, ini mungkin perlu saya tambahkan ya, semoga bisa difahami ya. Di antara bedanya inna dengan anna. Kalau ada jumlah ya, seperti Zaidun maridun, Zaid sedang sakit. Dikasih inna, inna Zaidan maridun, maka jumlah ini terhitung tetap sebagai jumlah. Dengan masuknya apa? Inna ini. Inna Zaidan maridun. Tapi kalau sudah dimasuki anna, itu sudah berubah menjadi mufrad dia. Jumlah tadi menjadi mufrad, menjadi masdar muawwal yang ditakwil dengan mufrad. Anna Zaidan maridun. Itu mufrad. Makanya kalau antum katakan inna Zaidan maridun sudah sempurna ini. Tapi kalau antum anna Zaidan maridun belum sempurna, harus ada sesuatu yang mendahuluinya. Iya. Karena dia ditakwil dengan penakwilan mufrad. Alimtu misalkan ya, alimtu anna Zaidan maridun, saya tahu bahwa Zaid sedang sakit. Ataupun kalau dari awal antum langsung bikin jumlah dari anna, enggak boleh. Nah, itu. Jadi kalau inna masuk ke jumlah, maka dia jumlah tadi tetap sebagai jumlah. Adapun anna kalau masuk ke jumlah, maka dia menjadi mufrad, ditakwil dengan mufrad. Ya. Makanya antum belum pernah mendapati dalam awal jumlah ataupun awal ayat melainkan di situ mesti dikasrah hamzahnya ya. Inna a'tayna kal kautsar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Belum ada ataupun tidak ada ya awal jumlah yang dimulai dengan anna. Ya. Dan itu pembahasannya luas ya. Al-muhim antum sekedar tahu bahwasanya makna inna dan anna taukid lumayan lah dan amalannya tahu apa menasabkan isimnya dan merupakan khabarnya. Adapun yang tadi, ya kalau belum bisa difahami di sini, mungkin di tempat yang lain. Kemudian, walakinna lil istidrak. Adapun lakinna itu fungsinya untuk istidrak. Nah, istidrak itu apa sih? Ya, istidrak adalah ta'qibul kalam binafi ma yutawaham thubutuh atau izzatu ma yutawaham nafyuh. Ya, maknanya istidrak adalah kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia apa kira-kira, coba ya menurut antum yang pas. Saya ini sebutkan dulu definisi yang disebutkan oleh para ahli nahwu ya. Mengiringi kalam dengan menafikan sesuatu yang tergambar adanya. Mengiringi kalam dengan menafikan sesuatu yang tergambar adanya. Contoh ya. Ya, dengan contoh akan lebih apa? Jelas ya. Tadi apa? Mengiringi kalam dengan menafikan yang tergambar adanya. Ya, seperti kalau dikatakan ya, Muhammadun syuja'un. Muhammad pemberani. Nah, ketika dikatakan Muhammad pemberani, tergambar dan terbayang bahwasanya saudaranya pun ikut pemberani. Ya kan? Terbayang, oh pemberani, mungkin saudaranya juga pemberani. Ini anak keturunan orang yang berani. Ah, ini antum nafikan. Lakinna gitu. Akan tetapi atau sayangnya ya. Akhahu, saudaranya apa? Jaban, ya, penakut, tuh kan? Ah itu. Mengiringi kalam dengan menepis atau menafikan sesuatu yang tergambar tetapnya atau adanya. Ketika disebutkan Zaidun, ya apa misalkan Jawadun dermawan, lakinna tuh mungkin sebelum kita ketika kita berhenti pada tadi Zaidun Jawadun dermawan, mungkin kita menetapkan atau membayangkan bahwa saudaranya pun demikian, tapi ternyata apa, lakinna akhahu, tapi saudaranya apa, bakhilun tuh. Jadi ini kan apa, mengiringi kalam dengan menepis sesuatu yang tergambar adanya. Paham enggak? Zaidun alimun lakinna akhahu jahilun. Zaid apa? Pinter tapi saudaranya bodoh. Tuh. Ketika disebutkan Zaid pinter, apa yang terbayang? Hah? Saudaranya pun pinter juga. Paham enggak? Ah, ini ditepis dengan lakinna akhahu jahilun. Paham enggak? Nah, itu makna yang pertama dari lakinna. Mengiringi kalam dengan menafikan apa yang tergambar adanya. Ataupun menetapkan. Ya, mengiringi kalam dengan menetapkan apa yang tergambar peniadaannya. Ya. Paham gak ini? Sebaliknya ini. Ya. Kalau angel-angel ya terjemahan istidrak ya akan tetapi saja sudah cukup lah. Ya, tapi kalau untuk mau lebih ya tadi. Ya, kalau mau lebih ya tadi. Paham gak nih? Yang kedua ini apa? Mengiringi kalam dengan menetapkan apa yang tergambar tiadanya. Ketika dikatakan Zaidun jahil, Zaid bodoh, tergambar saudaranya pun bodoh kan? Ya, bodoh kan tidak punya ilmu, berarti kan ya ini tergambar saudaranya pun bodoh, tidak punya ilmu juga. Ah, makanya ini ditepis dengan lakinna, lakinna akhahu alimun. Kebalikannya. Ya, kebalikannya. Bisa dipahami kira-kira? Hah? Makna istidrak kira-kira apa yang tepat kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini? Pengecualian. Hah? Akan tetapi saja gitu ya terjemahannya ya. Enggak, barangkali ada terjemahan istidrak tuh. Koreksi atau apa, hah? Akan tetapi saja gitu ya. Ya sudah terserah antum lah. Yang penting paham. Ya. Jadi kalau mau rinciannya tadi, ya lakinna itu mengiringi kalam dengan menafikan apa yang terbayang adanya atau menetapkan, atau mengiringi kalam dengan menetapkan apa yang terbayang tiadanya. Ya. Semoga bisa dipahami. Kalau angal-angal ya sudah. Akan tetapi gitu ya. Ya. Ar-rabi' berapa ini? 4 ya. Inna, kemudian anna, lakinna dan yang keempat ka'anna. Makna ka'anna disebutkan di sini oleh siapa? Ibnu Ajurum, wa ka'anna li tashbih. Dan ka'anna untuk tashbih, penyerupaan. Ya. Maksudnya apa? Litashbih, yakni menyerupakan mubtada dengan khobar. Ya. Apa? Menyerupakan apa? Mubtada dengan khobar. Sebagai ka'anna apa? Ka'anna al-jariyata badrun. Seolah-olah gadis itu badrun, bulan purnama. Diserupakan dengan apa? Bulan purnama. Ya. Apa lagi contohnya? Ya, silakan antum tinggal kiaskan saja untuk tasybih apa? Tasybih itu penyerupaan. Ya. Ka'annaka. Ya, apa contohnya? Seolah-olah engkau adalah apa? Ka'annaka. Ya, khamarun bisa ustadzun ataupun syekhun, kok seperti syekh dari sisi penampilannya misalkan. Ya. Bisa saja kan? Ya. Sekedar contoh lah. Ya, kemudian yang berikutnya apa? Laita. Laita itu maknanya tamanni. Disebutkan walaita li tamanni. Apa tamanni? Angan-angan. Apa sih angan-angan itu batasannya atau definisinya? Atau maknanya angan-angan adalah mencari atau menghendaki sesuatu yang mustahil untuk terwujud, itu angan-angan. Iya kan? Atau mencari sesuatu yang mungkin digapai tapi sangat sulit gitu loh. Itu apa? Angan-angan. Ima mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk terwujud, ima apa? Mengharapkan sesuatu yang mungkin terwujud tapi sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Bukan sekali, sulitnya sekali bukan. Ya, maksudnya sulit sekali untuk terwujud. Ya. Contoh laita dengan makna menginginkan, menghendaki sesuatu yang mustahil untuk terwujud adalah ucapan penyair laita syababa yaudu yauman, misalkan duhai kiranya masa muda bisa kembali di satu hari. Mungkin enggak? Ya, di dunia ini enggak mungkin. Iya kan? Di dunia ini enggak mungkin kecuali kalau dimasukkan dia ke dalam surga, maka kembali lagi umurnya muda. Iya. Ada di dunia mustahil. Iya, apa? Di dunia apa? Mustahil. Iya. Kemudian contoh laita dengan makna menginginkan atau menghendaki sesuatu yang sangat sukar untuk digapai atau diwujudkan. Ya, seperti apa? Laita li, misalkan apa? Madun kathir fahujja bih, misalkan. Fahujja min, duhai kiranya aku banyak uang sehingga saya bisa haji darinya. Sedangkan dia kerjanya atau hidupnya pas-pasan. Mungkin enggak ya, mungkin saja, tapi sangat sulit gitu. Barangkali tiba-tiba ada rezeki dadakan, ya. Mungkin, tapi sangat sulit untuk dicapai. Ah, itu apa? Laita. Apa makna laita tadi? Tamanni. Apa makna tamanni? Menginginkan sesuatu yang mustahil untuk digapai atau sesuatu yang sangat sulit untuk diraih atau digapai, itu. Makna apa? Laita. Kemudian makna la'alla di sini disebutkan ada dua. Taraji. Ya. Apa taraji? Ya. Mengharapkan sesuatu yang disukai. Ya, mengharapkan sesuatu yang disukai. Ya, menunggu atau mengharapkan sesuatu yang disukai. Ya. Tawakku sebaliknya. Ya. Yaitu apa? Menunggu-nunggu sesuatu yang ditakutkan. Ya. Tidak disukai. Ya. Menunggu-nunggu cemas gitu ya. Ya, kalau tawakku itu. Ya. Kalau taraji ini terjadinya pada sesuatu yang mungkin untuk terwujud, ya. Seperti la'allallaha yarhamuni, semoga Allah merahmatiku. Ya, la'allallaha yarhamuni, ya. Kemudian contoh apa? La'alla dengan makna tawakkul. Seperti la'alla al'aduwa qaribun minna. Ya, jangan-jangan, mungkin terjemahannya pasti ya. Jangan-jangan musuh sudah dekat, ya, dengan kita. Ya, i'rabnya ya sama dengan yang sebelumnya. Ya, tadi yang belum kita contohkan ya dari i'rab adalah apa? Kalau inna sudah, laita sudah, lakinna ya. Ya, ismi Muhammadun syuja'un, lakinna akhahu jabanun. Muhammadun mubtada, ya kan? Syuja'un khabar marfu', Muhammadun mubtada marfu' bil ibtida. Wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Syuja'un khabar marfu' bil mubtada wa 'alamatu rafi' ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Lakinna, bagaimana i'rabnya? Harful harfu nasbin wastidrakin gitu ya, ditambahkan harfu nasbin untuk menjelaskan amalannya, wastidrakin untuk menjelaskan apa maknanya ya. Harfu apa? Nasbin wastidrakin, harfu nasbin wastidrakin. Kemudian akhahu bagaimana? Ismu lakinna mansubun wa alamatu nasbihi al akhak al alif, iya kan, niabatan anil fathah liannahu minal asma'il khamsah wa huwa akha mudhaf al kaf dhamirun muttasil mabni ala al fathah fi mahalli jarrin mudhafun ilai ya. Kemudian jabanun khabar lakinna mar fu alamatu rafi al dhamma dhahiran al akhir. Kemudian contoh yang berikutnya, kana al jariyata badrun, kana bagaimana harfu nasbin wa tashbih wa apa kaanna wa tashbihin, iya disebutkan apa amalannya dan juga apa maknanya. Al jariyata ismu kaan kaanna man subun biha wa alamatu nasbihi al fathatu al zahiratu ala akhirih. Badrun khabaru kaanna mar fu wa alamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri, dan seterusnya. Kalau laita dikatakan apa? Harfu tamannin wa nasbin gitu ya. Kalau la'alla harfu tarajjin wa nasbin, atau harfu tarajjin wa tawaqqu'in. Dilihat di situ. Ya, kalau menunggu-nunggu atau mengharapkan sesuatu yang disukai, maka itu namanya apa? Tarajji. Untuk tarajji la'alla. Tapi kalau menunggu-nunggu sesuatu yang ditakuti, ya, atau berharap cemas, maka itu disebut dengan apa? Tawakku, harfu tawakku. Ah, selesai ya pembahasan tentang inna dan akhwatnya. Apa? Ya boleh, mau disebutkan itu boleh. Tapi kalau untuk sebutin harfu nasbin pun cukup. Ya, sudah cukup kepanjangan kalau itu boleh. Ya. Misalkan lakinna dikatakan min akhwati apa? Inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Atau langsung saja harfu nasbin, maksudnya menasabkan isimnya. Ya. Singkat, itu yang singkat. Ya. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dari yang lain. Ah, mungkin kita perlu tambahkan kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Yaitu bahwasanya di antara teman-temannya inna ada yang dia untuk bisa beramal membutuhkan syarat-syarat. Ya. Di antara teman-temannya inna itu bisa beramal dengan syarat-syarat. Ya. Yaitu dua huruf, anna dan lakinna. Ya, anna dan lakinna ini beramal dengan syarat. Sebagiannya sudah kita singgung ya. Syaratnya apa? Yaitu anna dan lakinna untuk dia bisa beramal menasabkan isim dan merafakan apa? Khabarnya, yaitu agar didahului oleh jumlah sebelumnya. Sehingga tidak boleh antum ya tiba-tiba membuat jumlah diawali atau dibuka dengan anna ataupun lakinna. Ya. Dan secara maknanya pun rusak ya. Anna Zaidan alimun, sesungguhnya Zaid adalah seorang alim. Mungkin dari sisi makna disangkanya itu sudah sempurna, padahal tidak. Jadi anna Zaidan alimun itu mufrad itu. Ya. Paham enggak? Jadi anna dan lakinna beramal dengan syarat apa? Didahului oleh jumlah. Lakinna juga demikian. Tiba-tiba antum berkata lakinna akhahu alimun, betul enggak? Akan tetapi saudaranya alim, ya salah. Ya, harus didahului jumlah sebelumnya. Ya. Apa contohnya dalam Al-Quran yang ada annanya? Wa anna minna salihuna. Ya mungkin diatofkan kepada yang sebelumnya ya, ada wawunya kan? Ya, ini pun bukan di awal karena digandengkan dengan jumlah yang sebelumnya. Ya. Ah, Coba antum irob, belajar irob. La'alla sa'ata qaribu. La'alla sa'ata qaribun. Bagaimana irobnya? La'alla harfu apa? Nasbin wa, maknanya apa? Mungkin tawakku'ya. La'alla sa'ata qarib. Bisa jadi. La'alla. Hari kiamat itu sudah dekat. Ini ditunggu-tunggu atau sesuatu yang ditakuti? Hari kiamat. Ditakuti ya? Berarti apa? Untuk tawakku'. Berarti la'alla harfu nasbin wa tawakku'in. As-sa'ata. Ismu la'alla. Man? Subu alamatu nasbihi. Al-fathah dhairu ala akhirihi. Qaribun. Khabar la'alla mar. Fu alamatu rafi. Ad-dhamma dhairu ala akhiri. Ya. Jadi kalau isimnya la'alla ataupun la'alla isimnya ya mesti isim gitu ya. Ataupun khabarnya enggak berarti apa? Enggak mesti isim. Bisa juga apa? Jumlah fi'liyah. Seperti la'alla Zaidan. Apa? Silakan. Yadhhaku, kita contoh saja ya. Boleh. Khabarnya apa? Fi'il. Di Arab dulu yadhhaku fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi minan nasi wal jazm wa alamat rafi' dhamma dhahir ala akhiri wa fi'luhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila zaid. Jumlah fi'liyah fi mahalli apa? Raf'in khabar la'alla gitu ya. Sama seperti halnya kana dan akhwatnya. Ya. Isimnya masih apa? Ya isimnya sudah namanya isimnya juga. Namanya isimnya ya yang berarti isim. Adapun khabarnya kan masih apa? Enggak mesti isim. Bisa jumlah juga. Ya. Ya. Atau kalau mau kita jelaskan. Jadi macam khobar dari inna. Ada tiga macam. Yang pertama khobarnya mufrad. Seperti apa? Inna Zaidan alimun. Atau jumlah. Ya. Inna Zaidan apa? Yadhabu misalkan ila suqi bisa ya. Atau jumlahnya jumlah ismiyah inna zaidan abuhu qaimun misalkan bisa. Atau khabarnya syibu jumlah boleh dzaraf ataupun apa jar majrur seperti halnya khabar gitu sama ya khabarnya kana dan khabarnya apa inna seperti pada pembahasan khabar pada mubtada khabar itu ada tiga macam ada yang mufrad bentuknya ada yang jumlah ada yang syibu jumlah gitu saja. Nah, antum saya sebutkan satu ayat, kemudian antum sebutkan khabarnya bentuknya apa ya, mufrad ataupun jumlah ataupun syibu jumlah. Ya, innallaha ghafurur rahimun. Di sini nasikhnya mana dulu? Inna, isimnya mana? Allah. Khabarnya mana? Ghafurun. Bentuknya apa? Mufrad rahim sebagai sifat tadi ghafur ka'annahum humurum mustanfirah ini nasihnya apa ka'anna mana isimnya ya ha dhamir ha mimnya hanya menunjukkan kepada jamak saja kemudian mana khabarnya ka'annahum humurum mustanfirah humurun seolah-olah mereka orang-orang musyrik itu keledai-keledai yang dibikin lari ya oleh apa jadi mustafarrat min qaswarah yang lari dari qaswarah qaswarah bisa bermakna apa pemburu maka yang dimaksud dengan humur humur wahsy berarti keledai liar ya bisa juga qaswarah bermakna singa maka ini maksud dengan humur ya keledai jinak juga karena keledai jinak ketika lihat singa lari ya itu keadaan mereka kaum musyrikin ya ketika dihadapkan dengan dakwah ya Rasul kemudian innal ummahati rahimatun innal ummahati rahimat sesungguhnya para ibu-ibu itu adalah penyayang nasikhnya apa di sini inna isimnya mana al ummahati mansub kan tanda nasabnya apa al ummahati kasrah kenapa jamak wanita salim. Mana khabarnya inna? Rahimatun. Apa bentuknya? Mufrad atau jumlah atau syibu jumlah? Rahimatun. Rahimatun. Mufrad. Karena ingat pembahasan mufrad pada khabar ini maksud dengannya apa? selain jumlah dan syibuk jumlah, maka masuk pada apa penamaan mufrad ini, musanna dan jamak dengan bentuk apakah dengan dua bentuknya, dengan salim ataupun muannatsis salim ataupun taksir, ya tiga ya. Kemudian walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin, nasikhnya mana? Lakinna, isimnya mana? Allah. Mana khabarnya? Dzul fadli. Ya. Anu khabarnya apa? Mufrad jumlah atau syibu jumlah? Dzul fadli, dzu fadlin. Syibu jumlah. Hah? Dzu fadlin, dzu itu loh. Bermakna sahib, termasuk asmaul khamsah. Mufrad juga. Mufrad juga ini bentuknya. Iya, mudhaf ilaihi mufrad. Iya. Iya. Mudhaf ilaihi termasuk mufrad. Iya. I'rabnya bisa kan? Iya. Ah, coba biar antum ingat. Lakinna huruf apa? Harfu nasbin was. Jangan ngebet, biar hafal aja. Wastidrokin. Iya, biar hafal. Allaha ismu lakinna. Dzu fadlin khabar lakinna, tinggal dirinci antum lanjutkan. Ya, kemudian rabbana kshif 'annal 'adaba inna mu'minuna. Mana di sini nasikhnya? Inna. Isimnya mana? Inna mu'minuna. Masa isimnya inna kok marfu? Inna mu'minuna. Na yang dilebur dengan inna. Jadi inna dilebur dengan na dhamir munfasil, maka jadilah inna. Jadi na itu al-mudghamah, yang dilebur itu adalah dhamir apa? Muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in ismu inna. Isimnya apa? Inna. Mu'minun khabaru inna. Jumlah atau syibu jumlah atau mufrad? Mu'minun mufrad. Iya, jangan bingung. Wa anna Allah mukhzil kafirina. Mana di sini nasikhnya? Anna huruf apa anna? Harfu nasbin wa taukidin. Kalau mau ditambahkan masarin. Kemudian isimnya mana? Wa anna Allah mukhzil kafirina. Ya Allah, lafzul jalalah Allah. Khabarnya mana? Wa anna Allah mukhzil kafirina. Khabarnya mana? Wa anna Allah mukhzil kafirina. Mukhzi. Jadi akhza yukhzi. Isim fa'ilnya mukhzi. Menghinakan orang-orang kafir. Mukhzi i'rabnya bagaimana? Khabarnya an? Nah, marfu wa alamat rafi apa mukhzi? Mukhzi ada ya-nya. Dhammah muqaddaru ala akhirih. Mana min dhuhr ya? Apa? Asiqal. Li'anna ismun manqus. Akhza yukhzi mukhzi. Gitu. Paham ya? Mukhzi. Ya. Dibafahkan kepada al-kafirin. Mukhzi al-kafirina. Al-kafirin mubafilaih. Kemudian. Wa qala alladhina khabana afan belum inna hadha akhi. Mana nasikhnya? Inna. Isimnya mana? Hadha. Bagaimana cara i'rabnya? Inna harfu nasbin wa taukidin. Hadha hanya li tanbih, hanya bukan apa? Bukan isim isyarah, untuk tanbih, untuk menarik perhatian mukhatab yang diajak bicara. Dzanya ismu isyaratin mabniyun ala sukun, ya kan? Za, ya kan? Fi mahali apa? Nasbin ismu inna akhi. Khabar inna marfu' alamat rafi ad-dhamma al-muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana' min dhuhriha ishtighalul mahal biharakatil muna sabah wa huwa mudaf. Kemudian ya dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali jari mudafun إليه. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. Di sini mana? Nasih anna. Isimnya Allah. Kemudian khabarnya maula. Hasan, berarti hafalannya itu lumayan. Belum hafal kan? Ya. belum hafal lagi, masyaallah. Thalika bi anna Allaha maula alladziina aamanu. Ini demikian dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah penolong orang-orang yang beriman. Ah, di sini antum lihat bi anna Allaha maula dimasuki ba. Tadi jadi anna ya, dengan yang setelahnya ditakwil menjadi isim mufrad pada mahalnya jar dengan ba. Isim mufrad pada ada mahalnya jar. Nantilah takut ruwet ya. Kemudian faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar. Mana nasikhnya? La'alla. Isimnya mana? Khabarnya mana? Yatadhakkar. Bentuknya apa khabarnya? Jumlah, syibu jumlah, mufrad. Saya bacakan lagi. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar. Jumlah fi'liyah fi mahali rafin khabar terakhir gitunya ya. Kemudian kira-kira terbiasa fa innal izzata lillahi jami'a. Nasikhnya mana? Inna. Isimnya fa innal izzata lillahi al-izza. Khabarnya lillah. Bentuknya jar majrur itu muta'alliq bi mahdhuf pada mahalnya apa? Rafa. Khabar inna. Saya ingat kalau khabar itu bentuknya dzarf atau jar majrur maka dikatakan muta'alliq bi mahdhuf. Jar majrur ini bergantung dengan sesuai yang mahdhuf, takdirnya kainun atau istaqarra. Ya, enggak boleh sebutkan tapi. Tapi pada maknanya itu tanpa kelihatan, ya. Innal liqa'a 'indal masa', sesungguhnya pertemuan, perjumpaan itu indal masa di waktu sore hari. Mana di sini nasikhnya dulu inna, anunya isimnya al-liqa, khabarnya indal masa, bentuknya apa? Shibhul jumlah dzarf ya, yaitu dzarf pada mahalnya rafa, isimnya apa? Inna, sama muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya, coba antum bisa ke mi'rab nih. Alam ta'lama anna al-malamata naf'uha qalilun idza masyai'u walla mudbira. Ya, alam ta'lama, tidakkah kalian berdua mengetahui anna al-malamah, bahwasanya cercaan, celaan, naf'uha, manfaatnya qalilun, sangat sedikit. Idza masyai'u walla mudbira, tatkala sesuatu itu walla mudbira, berpaling, pergi. Di sini annal malamata ya naf'uha qalilun. Ya, coba. Nasikhnya apa dulu? Anna. Isimnya annal malamata naf'uha qalilun. Apa? Al malama. Khabarnya apa bentuknya? Naf'uha qalilun. Naf'uha qalilun. Bahwasanya cercaan itu manfaatnya sedikit. Jumlah, jumlah ismiyah. Naf'uha mubtada, qalilun khabar. Nanti jumlah mubtada khabar pada mahalnya rafa sebagai khabar dari an anna. Banyak sekali ya antum kalau baca Al-Qur'an. Di antaranya dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta. Di sini pertama bi anna Allaha huwal haqq. Isimnya atau nasikhnya apa? Anna. Isimnya Allah. Kemudian huwal haqqu. Mana khabarnya? Huwa atau al-haqqu? Ya, huwa Allah alam, dia seperti dhamir fasl. Dhamir fasl adalah dhamir yang didatangkan antara yang aslinya mubtada dan khabar. Ya, al-haqqu itu khabarnya. Huwanya dhamir fasl. Ya, untuk taukid saja. Ya, wa annahu yuhyil mauta, ini sekarang. Mana? Anna, isimnya wa annahu yuhyil mauta, jumlahnya bentuknya apa? Fi'liyah. Pada mahalnya apa berarti? Rafa. Mas pada mahalnya khobar, pada mahalnya rafa ini sebagai khobar. Gitu, jangan salah. Ya. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Mana di sini? Wa anna as-sa'ata atiyatun, mana isimnya? As-sa'ah khabarnya atiyatun. Betul ya? Mufrad. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Anna juga. Isimnya? Allah. Khabarnya? Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Jumlah apa? Fi'liyah. Kalau antum rinci bagus. Yab'atsu fi'il mudhari'. مرفوع لتجرده من الناصب الجازم وعلامة رفع الضمة الظاهر على آخره وفعله ضمير مستتر فيه جواز أن تقتله هو يعود إلى لفظ لا الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن يسألونك كأنك حفي عنها ما نرى سيني ناسخنا كأن mereka manusia bertanya kepadamu ka'annaka hafiyun 'anha, dan hari kiamat seolah-olah engkau yang mengetahuinya. Ka'annaka nasihnya ka'anna, isimnya kaf, khabarnya hafiyun, ya bentuknya mufrad, ya masyaallah. Nih coba antum cari mana isimnya ya. Sa'alat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, maka beliau berkata radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, inna li jaraini, ya fa ila ayyihima uhdi, saya memiliki dua tetangga, maka yang mana ya dari keduanya yang saya harus beri hadiah? Ini hadiah cuma memungkinkan satu orang gitu. Qala ila aqrabihima minki baba, kepada orang atau tetangga yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Di sini mana? Di sini nasakhnya inna li jaraini. Inna isimnya mana? Masal isim jali jar majrur. Jaraini khabarnya mana? Li ya. Jadi kadang apa? Kadang boleh ya, jadi khabar inna boleh didahulukan ketika bentuknya jar majrur atau dzarf ya. Tapi kalau bentuknya mufrad enggak boleh. Seperti inna aliman zaidun enggak boleh. Apa? Inna apa? Inna alimun ya, zaidan enggak boleh. Tapi kalau bentuknya jar majrur boleh. Ya, inna zaidan fil masjid, inna fil masjid zaidan boleh. Dan itu sering antum dapat kalau antum sering membaca ya. Satu lagi. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arab." ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. شوف بدي عرب دري أول ليس ليس حرف فعل ماض ناقص من أخواتي كان ترفع وتنسب الخبر. الغنى اسم ليس مر وعلامة رفعي الضمة المقدرة على آخره. من من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. ليس الغنى عن كثرة العرب. الجار والمجرور متعلق متعلق دول متعلق محذوف في محل خبر لاقي في محل نص بين خبر ليس تراخر خبر دو خبر ليس. ولكن الغنى غنى النفس. Akan tetapi yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Bagaimana? Lakinna harfu sidrakin wa nasbin. Ya, al-ghina ismu lakinna. Terus mansub 'alamat nasbi al-fathah al-muqaddara 'ala akhirih, sama. Litta'athur. Kemudian ghina nafsi. Sebagai apa? Khabar lakinna. Apa kalau khabarnya lakinna? Marfu' alamat rafi'ah dhammah al-muqaddara 'ala akhiri ghina. Kenapa? Li'anna ismun maqsur daniyah wa huwa mudhaf an nafsi mudhafun ilaihi. Cukup dulu ya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan atau minta diperjelas dari pembahasan inna dan akhwatnya. Iya, itu hadis. Hadis. متفق عليه أخرج البخاري ومسلم. ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. عرب. Ya, tidak ada yang mau disampaikan? Ditanyakan? Masih ada soal-soal ataupun contoh-contoh yang lain kalau antum masih kurang puas, ya. Gimana? Pertemuan berikutnya apakah latihan-latihan dulu atau langsung ke pembahasan nasikh yang ketiga? Hah? Bunna wa khotwa. Ya, berarti dianggap paham ya, insyaallah ya. Tinggal antum banyak memurojaah, mengulang-ulang dan juga coba banyak baca. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.